Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala al-umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai kita hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, selayaknya kita melakukan kesyukuran pada setiap waktu, karena hanya dengan kesyukuran itu kita akan mendapatkan keberkahan dalam hidup dan dijauhkan dari segala malapetaka yang diturunkan Allah kepada umatnya. Dengan harapan kajian melalui tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi ayat demi ayat dapat menambah ketakwaan kita dan menambahkan kesyukuran pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas firman Allah dalam surah At-Taubah ayat ke-20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. Artinya, orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan harta benda dan diri mereka adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Allah, dan itulah orang-orang yang mendapat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi mengajak kepada kita untuk mengetahui begitu hebatnya ganjaran bagi orang yang beriman kemudian berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan harta benda kemudian dengan diri mereka, memiliki derajat yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, ayat ini adalah ungkapan bagi orang-orang kafir Quraisy ketika kita mengkaji surah At-Taubah ayat ke-19, di mana mereka itu beranggapan bahwasannya dengan memberikan air minum kepada orang yang haji itu sama derajat mereka pada orang yang melakukan keimanan kepada Allah kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di sini dipertegaskan lagi, sesungguhnya orang yang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah tidak akan sama dengan perbuatan mereka itu, di mana derajat dan pahala orang yang melakukan perbuatan keimanan, hijrah dan jihad sangatlah tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kita menjumpai kemiripan, yaitu kita jumpai dalam surah Al-Anfal, ya, walaupun dalam redaksi yang berbeda, artinya firman Allah yaitu, dan orang-orang yang beriman berhijrah serta berjihad pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberi pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itulah orang-orang yang benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki nikmat yang mulia. Lebih luas lagi, jabaran kita akan dipaparkan oleh ustadz kami, guru kami, tuan guru kami, Abangda Haji Fajrul Haq, LCMA. Kami silahkan, ustadz. Iya, ayat ini sudah jelas, Ustadz Sapiar, adalah mengingatkan bahwasanya tidak seperti dugaan orang-orang kafir mengatakan dengan mengklasifikasi pekerjaan yang mereka lakukan itu pada musim haji dengan memberikan minum orang-orang yang haji pada saat itu menjadikan derajat mereka itu lebih tinggi. Tapi dengan firman Allah yang kita kaji pada hari ini, yaitu alladzina amanu wahajaru wajahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zama darajatan 'indallah, inilah menandakan bagi kita semuanya melalui firman Allah ini, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta benda mereka dan diri mereka, itulah yang sebetulnya derajat yang paling tinggi. Jadi bukanlah seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir, yaitu mereka mengatakan mereka adalah mukmin, seorang orang yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya cukup dengan memberikan air minum tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadi kendala dalam kehidupan seseorang tersebut. Karena banyak sekali orang-orang mengangkat pekerjaannya untuk dirinya sendiri itu, itu adalah baik, tapi mungkin di sisi Allah itu tidak baik. Jadi kapan kira-kira di sisi Allah itu baik kira-kira pekerjaan tersebut, Ustaz Sapir? Kalau niat kita memang tulus ikhlas dalam berniat, ya, insya Allah Allah akan memberikan satu kenikmatan dalam hidup kita, keberkahan. Jadi betul-betul ikhlas karena ridha Allah Subhanahu wa taala, jangan kita mengejar target semata. Memang boleh kita mengejar satu tujuan dan target, akan tetapi dalam hidup kita ini kita harus memprioritaskan apa? Keikhlasan, ridho sama Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari yang lain bisa ditambah. Kalau di sini, kalau kita melihat kajian yang ayat 19 yang sebelumnya ini mengatakan bahwasanya ketika kita ingin melaksanakan sesuatu itu, dasarilah pelaksanaan itu atas betul-betul keimanan kita kepada Allah. Tanpa ada panggilan keimanan menyahuti hati kita ini tentang keimanan, maka pekerjaan itu sia-sia. Begitu, ya. Dan yang kedua adalah sebetulnya yaitu kita harus betul-betul berengabdi kepada Allah. Jadi apa yang kita kerjakan itu memang betul-betul lillahi rabbil alamin. Dan yang ketiga, betul-betullah kita yang kita kerjakan itu menunjukkan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita kerjakan itu akan sesuai dengan firman Allah. Tapi kalau tak sesuai, hanya ingin dikatakan dia itu orang baik dalam arti kata beriman kepada Allah, tapi dia tidak pernah melakukan ibadah kepada Allah, ketaatannya itu adalah ketaatan yang semu, dalam arti kata hanya sebatas dia memberikan air minum itu saja, Ustaz Sapir. Tapi yang lainnya tidak ada, tidak ada. Inilah yang menjadi kendala dalam kehidupan ini. Makanya di sini Ustaz Sapir, bahwasanya Allah tegaskan lagi dalam keadaan apa yang mereka jadikan diri mereka itu standar diri mereka itu, itu adalah standar yang salah. Karena Allah mengatakan dalam firman lain seperti yang Ustaz Sapir sebutkan tadi, yang orang-orang yang benar-benar beriman itu adalah orang-orang yang berjihad di jalan Allah, berhijrah, dan orang-orang yang betul-betul apa namanya, orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, itulah sebetulnya orang-orang yang beriman di sisi Allah, bukan seperti apa yang diduga oleh orang-orang kafir pada saat itu. Makanya Allah berfirman, wa ulaika humul faizun, artinya apa? Inilah yang akan didapatkan dan dirasakan oleh kaum muslimin nanti ketika di sorga. Ashabul jannati yauma idzin khairun mustaqarra, dalam surat Al-Furqan ayat 24. Artinya apa? Ashabul jannah itu artinya, Ustaz Sapir, apa? Ashabul jannah penghuni itu kan arti surga, penghuni surga kan? Yauma idzin, pada sehari itu, khairun, khairun itu lebih baik, mustaqarra artinya tetap, apa? Terus dia akan kekal di dalamnya. Kan sangat indah itu, Ustaz. Karena surga itu adalah menandakan sebuah keindahan. Maka keindahan yang ada di dalam surga itu sesuai dengan orang yang ingin memasuki surga tersebut. Kan begitu. Makanya mestilah kita harus turut perintah Allah Subhanahu wa taala, jangan semau kita mengatakan pekerjaan kita itu sudah baguslah, sudah inilah. Nah, inilah dia yang mestinya yang kita ingatkan orang-orang pada saat ini. Iya, baik. Menarik sekali yang dipaparkan Ustadz dan Tuan Guru kami ini, di mana kalau kita melihat juga dalam kehidupan kita sehari-hari, bukanlah berarti orang yang melakukan perbuatan atau sosial yang baik tanpa dilandasin keimanan ini tidak ada mendapatkan nilai yang plus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain, man ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, sedikit dzarrah pun kebaikan kalau itu dilakukan Allah akan berikan balasan. Akan tetapi di sini perlu kita sadari, bukan hanya kita melakukan kebaikan, perlu kita tanya sampai di mana batas keimanan kita pada saat melakukan satu kebaikan itu, sehingga kita tidak meminta belas kasihan. Kemudian habis kita melakukan kegiatan sosial ataupun melakukan perbuatan yang baik, kita mengharapkan satu balasan atau mendapatkan dari orang pujian. Lebih luar biasa ketika kita melihat konteks ayat ini, iya, wa ulaika humul faizun. Orang yang betul-betul menang itu adalah orang yang beriman, dilandasi melakukan perbuatan itu karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ustaz Safiar, iya, di sini firman Allah ini, Allah sebetulnya ingin menarik perhatian orang-orang yang beriman kepada Allah dengan memberikan mereka lebih daripada biasanya. Apa itu? Mereka akan mendapatkan pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah adalah mukmin. Mereka itu adalah muhajirin, mujahidin di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Inilah kemenangan sebetulnya yang sebenarnya. Kemenangan ini mungkin dia dapat di dunia. Jadi orang-orang yang menganggap bahwanya itu kebaikan, itu mungkin dapat di dunia saja dengan menikmati anugerah dari Allah Subhanahu wa taala walaupun terbatas pada kehidupan materialistis. Iya. Tapi di akhirat kelak kita akan mendapatkan balasan surga dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu khususnya dambaan bagi orang-orang yang mukmin dan beriman. Nikmat dunia terbatas dan sementara, sedangkan nikmat akhirat adalah kekal dan abadi. Iya, luar jadi biasa tergantung sekali kita memilihnya, kan begitu. Iya. Jadi di sini harus kita sadari juga ya Ustaz, bahwasannya yang kita prioritaskan itu dan yang paling aula dalam kehidupan kita adalah melakukan perbuatan dinandasin dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah itu kita landasi, maka mudah-mudahan dengan keikhlasan itu akan menjadikan diri kita mudah-mudahan nantinya termasuk penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi di sisi yang lain Ustaz, pemaknaan jihad yang seperti diungkapkan Syekh Mutawalli Sya'rawi dengan dalam tafsir yang kita kaji sebelumnya, jihad dalam hidup kita, apakah kita harus perang gitu kan, sementara konteks yang kita diamin ini negaranya kan negara yang tidak konflik, tidak ada permusuhan antara Muslim dengan non-Muslim, satu dengan yang lain. Jadi memaknai jihad di sini, apakah kita membantu orang dengan harta itu sama pahalanya dengan orang yang berjihad di jalan Allah, Ustaz? Iya. Kalau masalah jihad yang kita gaji itu banyak sekali cakupan-cakupannya. Mm-hmm. Pada masa Rasulullah itu jihad sangat diperlukan. Mm-hmm. Karena memang betul-betul membela antara akidah kita, Islam mundur atau memang tertanam selamanya. Maka diperlukanlah jihad pada saat itu. Dan yang sampai sekarang bagaimana? Itu sangat diperlukan. Apa jihad itu? Yaitu di tengah keramaian orang-orang yang tidak mempercayai Islam. Jihad dalam arti kata jihad keyakinan kita, akidah kita, sebagaimana yang dilaksanakan sahabat-sahabat Rasulullah pada masa Mekah dahulu. Jadi banyak sekali pengertian jihad. Bahkan membangun masjid pun di tempat yang tidak ada masjid itu adalah jihad pekerjaan tersebut. Tapi kalau sudah banyak, tidak. Dia itu adalah pekerjaannya hanya sekadar taat saja. Oh, nah, itulah Ustaz Safiar. Dengan harapan kita melalui kajian yang sederhana ini mendapatkan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Dapat kita simpulkan bahwasannya orang yang melakukan satu kebaikan itu harus dilandasin dengan keimanan, kemudian dengan penuh jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dari golongan yang kita bahas ini. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekhilafan dalam tutur tausiah ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Kami mengucapkan syukron jazilan ala husni istima'ikum. Saya Safiar didampingin dengan tuan guru kami Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.